Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca Situd Durar min usuli ahli al-athar karya Abdul Malik Ramadhani al-Jazairi hafizahullahu ta'ala. Kita sampai pada bahasan Tauhidul Asma' wa Sifat, mengisahkan Allah berkaitan dengan nama dan sifatnya. Bahwa yakni tauhid ini yakni bermakna mengimani semua sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya. Wasamma, dan mengimani semua nama yang Allah tetapkan untuk dirinya. Dan bahasanya annahu la yusamihi fiha ayu azimin. Tidak ada satupun makhluk agung yang yusamihi, yang bisa menyaingi Allah dalam nama dan sifatnya. Wa kadza, demikian juga mensucikan Allah dari segala aib, dari segala kekurangan. Karena Allah Subhanahu qad tafarrada, dia adalah tafarrada satu-satunya yang memiliki sifat-sifat keagungan dan kesempurnaan. Dan Allah itu tersucikan an sifatin naqsi, dari semua sifat yang tidak sempurna. Wal mithal, dan Allah tersucikan adanya satu makhluk yang semisal dengan Allah. Wa ala hadza, berdasarkan ini maka wajib atas setiap muslim untuk menetapkan bagi Rabbnya jami'a ma wasalahu, semua info yang sampai kepada dirinya tentang nama dan sifat Allah. Mimma athbatahu, yaitu nama dan sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya dalam Al-Quran atau melalui lisan manusia yang paling mengetahui dirinya, paling mengenal Allah, sekaligus dialah Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan penetapan yang layak bagi keagungan Allah. Li'anna la syabiha, karena tidak ada yang semisal dengan Allah, dan tidak ada yang samia semisal dengan Allah. Dan Allah sendiri yang menceritakan tentang dirinya dengan mengatakan laisa kamitslihi syai', tidak ada satupun yang semisal dengan Allah, dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Maka laisa kamitslihi syai' adalah sanggahan dan bantahan untuk orang yang mumatsilah atau musyabbihah, yang menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Wa sami'ul basir, Dia Maha mendengar lagi Maha melihat, sanggahan bagi orang yang mengingkari sifat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanakah diingkari adanya sifat bagi Allah, padahal Dia telah menetapkan dan jelas-jelas dan nyata-nyata menetapkan sifat, di antaranya dua sifat yang ada dalam ayat ini. Dan tiga macam tauhid itu Allah kumpulkan di surat Maryam ayat yang ke-65. Rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma. Allah adalah Rabb langit dan bumi dan semua yang ada di antara keduanya. Ini tauhid rububiyah. Fa'budahu wastabir li'ibadatihi. Maka sembahlah Dia dan bersabarlah engkau dalam beribadah dan menyembahnya. Maka ini masalah tauhidul ibadah. Hal ta'lamu lahu samia, apakah engkau mengetahui adanya makhluk yang semisal dengannya? Yang tentu maknanya, jawabannya adalah tidak ada. Maka ini tauhidul asma was sifat. Maka Allah Subhanahu wa taala qad ta'arafa, telah memperkenalkan diri kepada makhluknya dengan nama-namanya yang terindah dan sifat-sifatnya yang luhur. Allati ja'a dzikruha, yang sifat-sifat tersebut telah disebutkan dalam kitabullah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan siapa yang merenungkan hal tersebut, sifat-sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya, maka dia akan mengetahui bahasanya Allah adalah Rabban, adalah Rab, pemilik dan pengatur jagat raya. Dan Dia adalah Qayyum, yang mengatur, yang mengurusi dirinya dan makhluknya. Binafsihi, Dia sendiri. Muqiman li ghairihi, dan Dialah juga yang mengurusi makhluknya, yang lain. Allah tidak membutuhkan segala sesuatu selain dirinya. Bahkan segala sesuatu itu membutuhkan Allah. Allah berada di atasnya arsy, di atas seluruh makhluk. Alias Allah Subhanahu wa taala itu ada di luar jagat raya. Yara wa yasma, meskipun demikian Allah mendengar dan melihat. Allah memiliki sifat ridha dan marah. Mencintai dan membenci dan mengatur segala urusan kerajaannya. Dan dia di atasnya arsy-Nya. Mutakallimun, dia adalah zat yang berbicara, memerintahkan dan melarang, mengutus para utusan ke segala penjuru kerajaannya untuk membawa firman-Nya, yang firman-Nya itu dia perdengarkan kepada siapa saja yang dia kehendaki di antara makhluk-Nya. Wa annahu qa'imun bil qist, dan bahasanya Allah itu menegakkan keadilan. Mujazin bil ihsani wal isaah, Allah memberikan balasan berupa kebaikan dan kejelekan, yaitu adab. Wa annahu halim, dan di antara sifat Allah adalah halim. Halim artinya adalah orang yang atau zat yang tidak langsung kes menghukum seketika. Tidak seketika ketika ada orang yang berbuat salah, bermaksiat, langsung dihukum. Dan demikianlah Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang bermaksiat dan setiap hari maksiat dan Allah biarkan. Bahkan Allah kucuri nikmatnya. Sampai akhirnya datanglah kematian, baru kemudian diadab sekeras-kerasnya. Maka itu menunjukkan Allah adalah halim. Dan Allah adalah ghafur, zat yang maha pengampun. Dia adalah syakur. Syakur adalah zat yang membalas yang sedikit dengan yang banyak. Dan demikianlah Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang melakukan amal kebaikan, satu amal kebaikan, balasan minimalnya adalah 10. Jawadun, dia adalah zat yang maha dermawan. Muhsinun, yang berbuat baik. Mausufun bikulli kamalin, dia memiliki segala sifat sempurna, tersucikan dari segala aib dan sifat kekurangan, dan bahasanya tidak ada yang semisal dengan Allah. Wa yashhadu hikmatuhu fi tadbiri mamlakatihi, dan bisa disaksikan kebijaksanaan Allah dalam pengaturan kerajaannya. Bagaimanakah dia mengatur apa yukadir, menetapkan berbagai macam takdirnya, bimasyiatihi, dengan kehendaknya. Yang apa yang Allah takdirkan tersebut tidaklah bertentangan dengan keadilan dan hikmahnya. Dan dia adalah hakim yang paling adil. Wa akbaru min kulli syai', yang paling besar dari segala sesuatu. Wa ajmalu min kulli syai', dan yang paling indah dari segala sesuatu. Kutipan dari Ibnu Al-Qayyim di Fawaid. Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, mada yamliku, apa yang dimiliki oleh min amrihi man nasiatuhu biadillah. Mada yamliku, apa yang dia miliki min amri, dari ketetapan Allah, man makhluk, yang nasiatu ubun-ubunnya di tangan Allah, dan jiwanya ada di tangan Allah, jarinya atau hatinya di antara dua jemari Allah. Yukallibu kaifa syaa, yang Allah bolak-balikkan sekehendaknya. Hidupnya di tangan Allah, matinya di tangan Allah, bahagianya di tangan Allah, sengsaranya di tangan Allah. Gerak, diam, perkataan dan perbuatannya dengan izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka dia tidaklah bergerak kecuali dengan izinnya, tidaklah berbuat kecuali dengan kehendaknya. Oleh karena itu, jika Allah serahkan orang tersebut kepada dirinya sendiri, maka artinya adalah Allah pasrahkan orang tersebut pada ketidakmampuan, wadai'atin dan terlantar, watafritin dan ceroboh, wadhanbin dan dosa, wakhati'atin dan kesalahan. Wa in wakalau ila ghairihi, jika Allah serahkan si makhluk tadi kepada makhluk yang lain, maka Allah serahkan makhluk tersebut kepada seseorang, ada kepada makhluk yang juga la yamliku lahu dharran wala naf'an, tidak bisa mengatur dan menentukan bahaya dan manfaat, tidak kemudian mengatur hidup dan mati atau mati dan hidup, wala nusuran, tidak pula punya otoritas untuk nusuran mengumpulkan makhluk di padang mahsyar. Wa in takhalla anhu, dan jika Allah membiarkan seorang hamba, maka istaula alaihi, maka yang berkuasa atas hamba tersebut adalah musuhnya, yaitu setan, yaitu iblis. Wa ja'alahu asiran lahu, dan setan atau iblis akan menjadikan orang tersebut sebagai tawanannya. Fahuwa, maka makhluk, maka seorang hamba, la ghina lahu, tidak membutuhkan Allah. Artinya membutuhkan Allah tarfata ain, setiap kejap mata. Bahkan mutarun ilaihi, sangat tergantung, sangat terpaksa, dalam artian sangat tergantung kepada Allah sepanjang napasnya. Fi kulli dharatin min dharatihi, di semua bagiannya yang paling kecil, batinan wa zahiran, lahir dan batin. Faqatuhu, kebutuhannya, demikian sempurna kepada Allah. Kebutuhan hamba kepada Allah demikian sempurna. Bahkan kebutuhan untuk hidup, seandainya Allah tidak memberikan umur panjang, mati dia. Maka kebutuhan seorang hamba kepada Allah demikian sempurna. Wa ma'adhalika, namun meskipun demikian anehnya, aneh namun nyata, fawa mukhtalifun anhu, namun ternyata si hamba ini menentang Allah, mu'ridun anhu, cuek dan berpaling dari Allah. Yatabarradu ilaihi, mencari murka Allah. Bima'asiatihi, dengan durhaka kepada Allah. Padahal dia sangat membutuhkan Allah dari semua aspek. Aspek hidupnya, sehatnya, lancarnya, napasnya, pencernaannya, air kencingnya, dan seterusnya. Waqad sara li dzikrihi nasiyah. Dia demikian membutuhkan Allah, namun lupa untuk mengingat Allah. Wattakhadahu wara'ahu dhahriya. Bahkan dia jadikan mengingat Allah di belakang punggungnya. Wa ilaihi marji'uhu wa baina yadayhi mauqifuhu. Hada, demikian, padahal si hamba ini akan kembali kepada Allah. Wa mauqifuhu, dan tempat berdirinya adalah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah gambaran antara hubungan antara Allah dengan hamba-hambanya. Hamba-hambanya demikian membutuhkan Allah, namun si hamba illa man rahimallah, demikian menentang, pongah dan sombong kepada Allah dan aturan-aturan Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala, dialah zat yang memiliki keperkasaan, wal qahar, dan keperkasaan, wal ghalabah, dan dialah yang menangan. Semua makhluk itu semua dalam puncak kehinaan, dalam puncak kebutuhan, dalam puncak hajat, bahkan lebih dari hajat, namun darurah. Kebutuhan yang lebih dari sekedar hajat. Wala yakhlu makhlukun, tidak ada satupun makhluk yang terlepas dari kebaikan Allah, dan kebaikan Allah tarfata ainin, meskipun sekejap mata. Wa inna mayas umul insan, dan manusia itu berprasangka bahasanya dia bisa independen dengan dirinya sendiri dan tidak membutuhkan Allah. Ingda tarfati turyan, tarfa maknanya lompatan, turyan sikap melampaui batas. Ketika ada lompatan dan muncul turyan, sikap melampaui batas pada dirinya. Dan kapan itu? Ketika dia berkecukupan, ketika dia hidup penuh dengan kemakmuran, berlimpah kekayaan, kesehatan, maka muncullah sombongnya manusia. Sebagaimana firman Allah di surat Al-Alaq, kalla innal insana layatgha, sungguh manusia itu melampaui batas. Kapan? Ara'ahu starna, ketika dia melihat dirinya tidak membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Karena dia merasa dia punya duit, dengan duit itu dia bisa mengatur segalanya dan membeli segalanya. Dia punya sehat sehingga dia bisa berbuat semaunya. Inna ila rabbika ruja'a, padahal kepada Rabbmulah engkau akan kembali. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki kasih sayang luas. Kasih sayang Allah itu tersebar kemana-mana sejauh tersebarnya ilmu Allah. Dan Allah telah mengkabarkan tentang malaikatnya, bahasanya mereka mengatakan, para malaikat mengatakan, Rabbana wahai Rabb kami, wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma, rahmat dan pengetahuanmu meliputi segala sesuatu. Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, manusia yang paling sempurna penghambaannya adalah orang yang muta'abid menghambakan diri kepada Allah dengan semua nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala yang bisa diketahui oleh manusia. Wa bihadza, dengan inilah penjelasan sebagian ulama untuk sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 isman, memiliki 99 nama, 100 kurang 1, man asaha, siapa yang menguasainya, dakhalal jannata, maka dia akan masuk surga, diriatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kata Ibnul Qayyim, yang dimaksud dengan menguasai asma'ul husna adalah awal ilmu biha, atau menguasai penguasaan terhadap asma'ul husna, nama-nama Allah dan pengetahuan tentangnya, adalah aslun lil ilmi bikuli ma'lumin, adalah landasan pengetahuan segala objek pengetahuan. Karena segala hal yang bisa diketahui selain Allah, maka boleh jadi antakuna khalqan lahu ta'ala au amran, boleh jadi adalah makhluk ciptaan Allah ataukah aturan dan ketentuan Allah. Imma ilmun bima kawwanahu au ilmun bima syara'ahu, boleh jadi pengetahuan tentang apa yang Allah ciptakan atau pengetahuan tentang syariat yang Allah tetapkan. Wa masdar, dan sumber penciptaan dan pengaturan adalah nama-namanya yang terindah. Fa amruhu, maka segala perintah dan aturan Allah seluruhnya adalah maslahat, hikmah, rahmah, kelembutan dan kebaikan untuk makhluknya. Masdaruhu, karena sumbernya adalah nama-nama yang terindah. Dan perbuatan Allah seluruhnya tidaklah keluar dari keadilan, kebijaksanaan, maslahat dan kasih sayang, karena sumbernya adalah nama-nama Allah yang terindah. Fala tafawuta fil khalqihi, maka tidak ada ketidaksempurnaan pada makhluknya. Wala abas, dan tidak pula ada yang main-main dan sia-sia. Dan tidaklah Allah menciptakan makhluknya batilan sia-sia, wala sudan atau sia-sia. Dan Ibnul Qayyim telah menjelaskan panjang lebar hal tersebut fi ghairi hadzal mawdhi, di tempat yang lain, yaitu di Miftah dari Sa'adah. Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, mulianya ilmu itu tergantung dan mengikuti mulianya objek ilmu. Oleh karena itu, ilmu yang paling mulia adalah ilmu tentang Allah. Karena objek yang paling mulia, objek pengetahuan yang paling mulia adalah Allah Subhanahu wa taala. Wala raiba, dan tidaklah diragukan bahasanya ajalla ma'lumin, objek pengetahuan yang paling mulia dan paling agung dan paling besar adalah Allah. Dia adalah zat yang la ilaha illa huwa. Tiada sesembahan yang disembah melainkan Dia, Rabbul alamin, dan Dia adalah Rabb, pencipta dan pengatur jagat raya. Dialah yang qayyum, mengatur langit dan bumi. Dialah sang raja, Al-Haq, dan Dia adalah sesembahan yang berhak disembah, Al-Mubin, yang menjelaskan semua yang dibutuhkan oleh makhluknya. Al-Mausuf bil kamali kullihi, yang sifatnya, yang Dia memiliki sifat-sifat sempurna seluruhnya. Dan Dia tersucikan dari segala aib, dari segala kekurangan dan segala ketidaksempurnaan. Dia tersucikan dari tamthil, adanya makhluk yang semisal dengannya ataupun mirip dengannya dalam kesempurnaannya. Wala raiba tidaklah diragukan bahasanya pengetahuan tentang Allah, nama Allah, sifat Allah, perbuatan Allah adalah ajlul ulum, adalah pengetahuan yang paling agung dan pengetahuan yang paling utama. Pengetahuan tentang Allah adalah aslu kulli ilmin, adalah landasan seluruh ilmu. Wal mansya' dan akar dari semua ilmu. Mansya' man asalnya adalah tempat tumbuh. Tempat tumbuhnya segala ilmu. Faman arafa Allah arafa masiwahu. Maka siapa yang mengenal dengan baik Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mengenal selain Allah. Pesan selain Allah itu lemah, tidak mampu, tidak berdaya, penuh dengan kekurangan. Waman jahila rabbahu, siapa yang tidak tahu tentang Rabbnya, fawa lima siwahu ajhal, maka dia lebih bodoh tentang yang lain, termasuk tentang dirinya sendiri. Dia kira dirinya hebat, dirinya perkasa, serba bisa, serba tahu dan yang lainnya. Qala ta'ala wala takunu kal ladzina nasallaha fa ansahum anfusahum. Dan janganlah kalian seperti orang-orang yang meninggalkan Allah fa ansahum, lalu Allah, maka orang-orang yang melupakan Allah dalam artian meninggalkan Allah fa ansahum anfusahum, maka Allah jadikan mereka lupa terhadap dirinya sendiri. Ya, maka lupa nasallaha, ya, lupa di sini maknanya adalah atarku, meninggalkan, lupa dengan sengaja. Adapun lupa yang betul-betul lupa, maka tidak tercela. Dan tentu ayat ini adalah isinya adalah celaan bagi orang yang lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu maka lupa di sini lupa celaan, lupa yang tercela, dan lupa dan maknanya adalah atarku, meninggalkan secara sengaja. Maka janganlah kalian seperti orang yang lupa dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga meninggalkan ibadah kepada Allah, berzikir, mengingat Allah dan seterusnya. Siapa yang lupa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dampaknya Allah akan buat dia lupa dan tidak kenal dirinya sendiri. Dia lihat, dia kira dirinya itu hebat, dia kira dirinya itu gagah, serba bisa dan yang lainnya padahal tidak. Maka dia pongah, dia pun sombong. Dan oleh karena maka siapa yang lupa dengan Allah, maka Allah jadikan dia lupa dan tidak tahu terhadap dirinya sendiri. Mana yang maslahat untuk dirinya sendiri dia pun tidak tahu. Oleh karena itu maka yang terjadi dia, orang semacam ini sering terbalik-balik. Dia kira suatu hal itu manfaat padahal itu bahaya. Sebenarnya itu bahaya. Kenapa demikian? Karena dia tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala dan lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sempurna akalnya orang yang beriman. Sehingga dia tahu ini bahaya dan dia tinggalkan. Ini manfaat kemudian dikejar. Adapun orang yang meninggalkan Allah Subhanahu wa taala, dia kira yang manfaat itu bahaya dan yang bahaya itu manfaat, sering terbalik-balik. Fata'amal hadil ayata, maka renungkanlah ayat ini, surat Al-Hasr ayat 19 ini, Anda jumpai di balik ayat tersebut atau di bawahnya terdapat makna yang mulia atau pesan yang mulia dan agung, yaitu siapa yang lupa dengan Rabbnya, ansahu dzatahu wa nafsahu, maka Allah akan buat dirinya lupa dengan dirinya dan dirinya sendiri. Sehingga dia tidak tahu hakikat dirinya. Maka dia kira dia adalah orang yang hebat, serba bisa dan yang lainnya. Serba tahu dan seterusnya. Dan dia pun kemudian tidak tahu maslahat pada dirinya. Maka orang yang lupa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun tidak tahu mana yang maslahat untuk dirinya. Maka kemudian boleh jadi dia kemudian dia kemudian gemar minum khamar, dia kira itu manfaat. Bahasa itu menyebabkan dia gagah, jantan, lelaki sejati, padahal itu bahaya untuk dirinya. Orang yang kemudian lupa dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah buat dia kemudian hobi boleh jadi berjudi, dia kira itu manfaat. Padahal itu madarat. Dia hobi dengan kemudian boleh jadi kemudian dia jadi pecandu rokok dan dia kira itu manfaat. Inilah lelaki sejati. Selera lelaki. Dan dia kira itu gagah, itu hebat. Padahal itu bahaya untuk dirinya. Kenapa kok bisa tidak bisa melihat itu sebagai bahaya? Sering-seringnya adalah disebabkan karena orangnya adalah orang yang lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang kemudian tidak lupa dengan Allah, yang perhatian dan peduli dengan Allah Subhanahu wa taala dan hak-haknya, dia bisa memandang secara jernih dan objektif. Ini bahaya. Banasya ma bi salahuhu wa falahuhu. Bahkan manusia yang lupa dengan Allah Subhanahu wa taala ini lupa apa yang baik untuk dirinya dan apa yang menjadi keberuntungan bagi dirinya. Fi ma'ash, dalam kehidupannya di dunia. Wa ma'ad, dan kehidupannya setelah kembali kepada Allah, yaitu akhirat. Maka jadilah orang tersebut mu'attalan muhmalan. Orang yang tertelantarkan, muhmalan dan tidak dipedulikan. Dia seperti binatang ternak. Seperti binatang yang disebut dengan binatang ternak yang disebut dengan sa'ibah. Bahkan boleh jadi binatang ternak malah lebih pintar tentang maslahat. Tentang maslahatnya minhu dibandingkan manusia seperti itu. Maka di budaya jahiliyah terdapat unta yang namanya sa'ibah. Sa'ibah adalah unta betina yang dia dibiarkan pergi kemana kemana saja dia pergi dan tidak boleh diganggu dan tidak diganggu. Yang ini di masa jahiliyah dikarenakan nadar si pemilik unta. Ketika si pemilik unta kemudian bernadar kalau safarnya untuk dagang itu beruntung, maka dia akan mempersembahkan sa'ibah untuk berhalanya, untuk sesembahannya. Maka itu bentuk bentuk sesaji. Bentuk sesaji, maka ini kepada berhala. Ketika perdagangan saya untung, maka saya nadarkan kepada berhala fulan, unta betina saya sebagai sa'ibah. Maka ternyata dia safar dan dia untung besar, ya sudah, maka dia ambil satu unta perempuannya, unta betinanya, kemudian dia umumkan ini adalah unta sa'ibah saya. Dan unta tersebut dibiarkan dan dilarang siapapun untuk mengganggunya, menungganginya atau menangkapnya dan seterusnya. Dan itu adalah bentuk sesaji untuk berhala. Dan maka mereka haramkan ini untuk disembelih dan seterusnya. Pokoknya dibiarkan saja sampai akhirnya mati sendirinya. Tidak ada yang memanfaatkan. Wal maksud intinya bahasanya pengetahuan tentang Allah adalah akar semua pengetahuan. Dan dia adalah akar pengetahuan seorang hamba tentang kebahagiaannya. Maka syarat supaya orang itu tahu hal-hal apa saja yang mengantarkan pada hidup bahagia, dia harus mengenal Allah terlebih dahulu. Dengan itu maka dia tahu jalan menuju bahagia. Wa kamalihi, jalan menuju sempurna. Dan manakah yang maslahat untuk dunianya ataukah akhiratnya. Siapa yang lupa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan lupa dan tidak tahu ini semua. Dia tidak tahu tentang dirinya, hakikat dirinya, dia tidak tahu di manakah jalan bahagia. Maka dia kira dugem itu jalan bahagia. Padahal ternyata itu jalan sengsara. Dia kira kemudian mabuk-mabukan khamr itu jalan bahagia. Kongko-kongko di kafe-kafe itu jalan bahagia. Padahal duduk di majelis-majelis Quran, majelis ilmu, itu jalan bahagia. Dia kira kemudian wisata ke Bali atau ke Thailand atau kemana, itu jalan bahagia. Padahal kalau dia umroh ke Mekah itu jalan bahagia. Maka orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka dia tahu jalan bahagianya. Dia tahu tentang siapakah dirinya, hakikat dirinya. Sehingga dia tidak akan sombong dan tidak akan melihat dirinya wah, dan dia tidak akan ujub dengan dirinya karena dia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadilah dia mengenal dirinya, maka dia mengenal kesempurnaannya. Seorang itu sempurna kalau jadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang sejati. Itu sempurnanya manusia. Dan dia akan mengetahui manakah yang maslahat untuk dunianya dan akhiratnya. Syaratnya mengenal Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu maka ayat ini surat Al-Hasr 19 dengan penjelasan yang tadi kita baca adalah sanggahan untuk kaidah sufiyah. Yang kaidah sufiyah itu terbalik. Orang-orang sufi mengatakan man arafa nafsahu arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya maka dia mengenal Tuhannya. Kita katakan itu terbalik. Yang betul man arafa rabbahu arafa nafsahu. Siapa yang mengenal Rabbnya maka dia akan kenal dirinya, kenal hakikat dirinya dan kenal jalan kebenaran untuk dirinya, jalan kesempurnaan untuk dirinya, apa yang maslahat untuk hidupnya. Syaratnya mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sehingga berdasarkan Al-Hasyr ayat 19 ya, maka ungkapan orang sufi tadi terbalik. Dan perlu diketahui bahwasanya ungkapan orang sufi tadi sering dinisbatkan oleh orang-orang sufi sebagai hadis Nabi. Dan dia adalah hadis yang la asla lahu, yang tidak ada dasarnya sama sekali. Man arafa nafsahu arafa rabbahu. Yang benar man arafa rabbahu arafa nafsahu. Maka siapa yang yakin, meyakini itu semua dengan hatinya. Karena nafsu maka jiwanya indahu menurut dirinya ahwan alaihi. Terlalu adalah satu hal yang murah. Adalah terlalu satu hal yang murah baginya. Ayuqaddim rohatahu. Manakala dia lebih mengutamakan kenyamanan dirinya dan kenikmatan dirinya dibandingkan ridha Rabbnya. Hadza. Dan ini dikarenakan dia mengetahui qadra nafsihi, siapakah dirinya. Maka seorang yang meyakini ini semua, maka dia akan mengerti bahasanya satu tindakan yang keliru ketika orang itu lebih mengutamakan kenikmatan badan, kenikmatan diri, yang ini kemudian menyebabkan hilangnya ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan lebih mengutamakan ridha Allah Subhanahu wa taala meskipun dia harus bersusah payah. Meskipun dia harus kemudian bercapek-capek, namun ridha Allah Subhanahu wa taala satu hal yang lebih membahagiakan dirinya dan menyebabkan dia lupa dengan semua capeknya tersebut. Maka itulah bentuk dia mengetahui siapakah dirinya. Ya arif qadra nafsahu. Dia mengetahui siapakah posisi dirinya. Di manakah posisi dirinya? Adapun fi ma'rifati qadra rabbih, ketika seorang itu mengetahui kemuliaan Rabbnya, maka itu akan membuahkan rasa malu kepada Allah, di samping cinta kepada Allah dan bergantungnya hati kepada Allah, rindunya hati untuk berjumpa dengan Allah, merasa nyaman ketika berzikir mengingat Allah, kembali kepadanya, merasa takut kepadanya, wal firam minal khalqi ilaihi, lari menjauhi pergaulan-pergaulan dengan manusia yang tidak perlu, ilaihi untuk tambah dekat dengannya. Wanasu dan manusia bertingkat-tingkat dalam masalah ini dengan tingkatan-tingkatan yang tidak bisa dihitung kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia adalah zat yang arafahum binafsihi, mengenalkan dirinya kepada makhluknya. Wa kasyafa, dan Allah lah yang menyingkap likulubihim, ya, hati para hamba, min ma'rifatihi ma'akhfahu ansiwahum. Allah singkapkan untuk hati seorang hamba pengetahuan tentang dirinya. Yang ini Allah sembunyikan untuk yang lainnya. Waqad qala a'raful khalqi, dan manusia yang paling mengetahui Allah, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Allah, aku tidak bisa menyanjungmu dengan sebagaimana sanjungan yang engkau berikan pada dirimu sendiri. Maka manusia tidak bisa memuji Allah meskipun dengan pujian yang sama dengan pujian Allah untuk dirinya sendiri. Dan Nabi mengkabarkan bahasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengilhamkan, yaftah, di sini ilham. Allah akan ilhamkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada kiamat, saat Nabi bersujud untuk sebagai mukaddimah syafaat, maka Allah akan ilhamkan kepada sang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbagai macam kalimat pujian yang saat ini belum Nabi ketahui. Dan pujian itu tentu dengan menyebutkan sifat-sifat mulia. Yang namanya memuji menyebutkan sifat. Oleh karena itu maka ada pujian yang pujian untuk Allah yang saat ini Nabi belum tahu dan baru akan Nabi ketahui nanti pada yaumul mahsyar. Maka ini menunjukkan bahasanya sifat Allah itu banyak sekali. Bahasanya sifat Allah Subhanahu wa taala itu banyak tak terhitung. Ibnu Qayyim rahimallahu taala mengatakan cinta dan rindu itu mengikuti atau derivat dari pengetahuan, pengetahuan dan ilmu tentang sesuatu. Fakulla maka na ilmu bi'atamma, maka jika ilmu itu semakin sempurna, maka cinta semakin sempurna. Maka siapa yang beriman pada Allah, nama dan sifatnya. Wa bi'a'rafa kana lahu ahabba. Dan dengannya dia lebih kenal dengan Allah, maka dengan itu maka dia lebih cinta kepada Allah. Wa kana dan jadilah kenikmatan dia ketika wusul ilaihi dekat dengan Allah dan bertetangga dengan Allah. Wan nadhar ila wajhi dan memandang Allah dan mendengar firman Allah lebih sempurna. Wa kamalul abdi bihasabi hatainil quwatain. Sempurnanya seorang hamba itu tergantung dua potensi ini, yaitu pengetahuan dan cinta. Dan pengetahuan yang paling utama pengetahuan tentang Allah. Dan cinta yang paling tinggi derajatnya adalah cinta kepada Allah. Oleh karena itu, kalau zatan yang paling sempurna itu tergantung keduanya. Wallahul musta'an. Malik bin Dinar rahimahullah ta'ala mengatakan, para pemuja dunia, mereka mengeluarkan keluar dari dunia. Orang-orang kaya yang memuja dunia, mereka meninggalkan dunia alias mati, dan mereka belum merasakan yang paling nikmat saat hidup di dunia. Ada yang bertanya, wa ma hiya ya Abu Yahya? Wahai Abu Yahya, wahai Malik bin Dinar, apa itu yang paling nikmat selama hidup di dunia? Qal, ma'rifatullah azza wa jal. Mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Merasakan nikmatnya beribadah dan mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kenikmatan yang paling nikmat di dunia ini. Ketika orang sampai pada derajat, merasakan ibadah itu bukan beban, ibadah itu bukan derita, namun ibadah itu kebutuhan, bahkan lebih dari itu, ibadah adalah kenikmatan. Ya, maka itulah yang paling nikmat di dunia ini. Dan mereka orang-orang kaya yang berpaling dari Allah, mereka meninggalkan dunia dan belum merasakannya. Walidhalika oleh karena itu, maka semakin hebat pengetahuan seorang hamba tentang Rabbnya, maka akan semakin bertambah rindunya untuk berjumpa dengan Allah. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, "Laisa lil mu'mini rahatun duna liqa Allah." Seorang yang beriman itu tidak mendapatkan dan tidak memiliki kenyamanan hati ya, tanpa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Faman kanat rahatuhu fi liqa'illahi azza wa jal faka'annama qad. Maka siapa yang kenyamanan hatinya fi liqa'illah dalam berjumpa dengan Allah azza wa jal faka'anna qad maka sungguh maka seakan-akan sungguh tentu sungguh dia kemudian telah sungguh dia telah orang yang betul-betul berbahagia, orang yang betul-betul merasakan kenikmatan dan atau makna-makna selanjutnya. Wa ma'nahu dan makna perkataan Ibnu Mas'ud, jika seorang itu keimanan seorang itu telah sampai pada derajat ini, itu derajat al-unsu billahi. Merasa nyaman ketika beribadah dan mengingat Allah. Merasakan nikmat ketika beribadah kepada Allah. Ibadah bukan beban, bukan derita, bukan capek, namun dia adalah kenikmatan. Maka siapa yang sudah sampai derajat semacam ini? Dan ketenangan hatinya adalah dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Matanya berbinar-binar dengan ibadah, bukan berbinar-binar dengan tumpukan uang. Namun berbinar-binar dengan ibadah. Maka siapa yang telah sampai derajat semacam ini, faqad wasala, maka dia telah sampai pada puncak seorang hamba. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman dan hatinya tenang dengan mengingat Allah, ingatlah dengan mengingat Allah dan semua ibadah adalah mengingat Allah, tatma'innul qulub, hati itu akan merasakan ketenangan. Fakaifa biman istaqa ila luqya rabbih, maka bagaimanakah lagi dengan orang yang rindu dan kangen untuk berjumpa dengan Rabb-nya, walam yastauhis, dan tidak merasa khawatir untuk berpisah dengan kawan-kawannya. Sebagaimana dikatakan oleh Adi bin Hadi, kataba ilayya Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz berkirim surat kepadaku. Isi suratnya, amma ba'du, fa'inal imana fa'inalil imani fara'id. Sesungguhnya dalam iman itu terdapat hal-hal yang wajib. Wasyara'id, terdapat sejumlah aturan, batasan dan hal-hal yang sunanan dan jalan-jalan. Maka siapa yang menyempurnakannya, maka dia menyempurnakan iman. Siapa yang tidak menyempurnakannya, maka dia tidak menyempurnakan iman. Fa'in a'ish fa'sa'ubayyinuha lakum hatta ta'malu biha. Maka jika aku hidup bisa lebih lama lagi, maka akan aku jelaskan hal tersebut kepada kalian, sehingga kalian bisa mengamalkannya. Dan jika aku meninggal dunia sebelum aku sempat jelaskan, fama ana ala suhbitikum biharis, maka aku bukanlah orang yang antusias untuk selalu dekat-dekat dan bersama denganmu. Karena antusiasnya beliau adalah kedekatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa min qabli ha'ula'i jami'an, dan sebelum mereka-mereka semua ini, tadi ada contoh-contoh sahabat Nabi dan yang lainnya, maka sebelum mereka ini adalah sadatul alimin billah, pemimpin orang-orang yang mengenal Allah, yaitu al-anbiya, yaitu para Nabi alaihi salatu wassalam. Maka sungguh telah balarat, sampailah perhatian Rabb-nya kepada mereka, sampai-sampai Allah memberikan pilihan kepada mereka antara tambahan hidup ataukah kematian. Dan karena mereka demikian rindunya untuk berjumpa dengan Allah, maka mereka memilih untuk berjumpa dengan Allah Azza wa Jal daripada diberikan tambahan umur. Sebagaimana judul bab yang dibuat oleh Al-Bukhari di sahihnya, bab siapa yang menginginkan berjumpa dengan Allah, maka Allah ingin berjumpa dengannya. Wa asnada, dan beliau bawakan sanad di bab ini dari Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah mengatakan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa wasahiyun, ketika sehat. Nabi katakan, tidaklah diwafatkan seorang pun nabi sampai dia diperlihatkan tempat tinggalnya di surga. Summa yukhayyar, kemudian setelah itu diberi pilihan. Setelah itu diberi pilihan. Maka semua nabi, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika hendak meninggal dunia dinampakkan pada sang nabi, ini lo rumahmu di surga. Ini lo tempatmu di surga. Setelah itu diberi pilihan. Ini, kalau mau meninggal sekarang memang jatahnya. Namun seandainya mau pengin tambah umur panjang, maka bisa diberikan. Ini, maka dipersilahkan untuk milih. Ini, umur panjang ataukah kemudian mati sekarang, dan ini lo tempat tinggalmu. Dan mereka para nabi memilih untuk segera berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dihadapkan pada pilihan semacam itu, tidak ada satupun nabi yang milih minta kemudian dikasih umur yang lebih panjang. Tidak ada nabi yang milih minta dikasih umur yang lebih panjang. Padahal dia bisa milih. Falamma nuzila bihi, maka tatkala nuzila bihi, tatkala sakaratul maut, maka tatkala tertimpa pada nabi, yaitu apa? Kematian. Wa ra'su ala fakhidi, dan kepala nabi sallallahu alaihi wasallam ada di pahaku. Husya alaihi sa'atan, maka sesaat nabi pingsan. Thumma afaqa, kemudian siuman. Fa askhasa, maka nabi memandang tajam-tajam. Nabi arahkan tajam-tajam pandangannya ke atap rumah. Thumma qal, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahumma rafiqal a'la. Ya Allah, teman yang terbaik. Ya Allah, Arafiq al-a'la, teman yang terbaik. Kultu, maka Aisyah kemudian batin, idan layak taruna. Jika demikian, Nabi tidak memilih kami. Dia memilih untuk berjumpa dengan Rabbnya. Wa araftu anul al-hadis ala dikana yuhadisu nabihi. Dan aku tahu bahasanya itulah perkataan yang pernah Nabi sampaikan kepada kami. Bahasanya inilah perkataan yang Nabi pernah sampaikan kepada kami. Diberi pilihan. Dan ketika Nabi diberi pilihan, maka Nabi mengatakan Allahumma rafiqal a'la, teman yang terbaik. Yaitu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dan bergabung dengan para nabi yang telah mendahului beliau. Fakana tilka akhir kalimatin takalam bi Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itulah kata-kata terakhir yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma rafiqal a'la, setelah itu Nabi meninggal dunia. Fakaifa jafat tuba'u qaumin wa ghaludat hujabuhum an fahmi hadha. Maka bagaimanakah jafat, bagaimanakah kemudian demikian keterlaluan tiba'u qaumin tabiat dan karakter sebagian orang. Wa ghaludat hujabuhum, dan demikian tebal hijab yang menghalangi mereka untuk memahami hal ini. Akhirnya kemudian mulailah mereka menuduh dengan tuduhan sapsatah. Setiap orang yang membela sifat Allah, membela nama Allah Subhanahu wa taala. Sapsatah itu artinya adalah debat yang cuma pengin menang saja. Maka kemudian mereka tuduh ahlu sunnah yang kemudian membela nama dan sifat Allah dan membantah semua orang yang tidak mengimani nama dan sifat Allah dengan baik dan benar. Mereka tuduh dengan safsatah, pendebat yang cuma mau menangan. Setiap orang yang membela sifat Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam subhat, ahlu ta'til, orang yang mengkari sifat, wa tamthil, yang menyamakan Allah dengan makhluk. Walam yarau lillahi haqqan alaihim. Mereka tidak berpandangan bahasanya Allah memiliki hak atas mereka. Fitifa'an datihi al-muqaddasah. Agar dibela zat Allah Subhanahu wa taala yang suci, dibela. Kaifa yakunu ta'limu tauhid? Dan bagaimanakah kok bisa-bisanya dituduh mengajarkan tauhid? Yang itu dipegangi oleh salafuna saleh, pendahulu kita yang saleh, dan membelanya dituduh dan dianggap sebagai muhatarat kalamiyah, perdebatan omong kosong, pemunakasah bizantiyah, dan debat kusir. Fakaifa yantali alaika hadha ayuhal qari. Yantali artinya terkecoh atau tertipu. Maka bagaimanakah hal ini bisa kemudian mengecohmu wahai para pembaca yang mulia? Bagaimanakah Anda bisa terima kata-kata di atas dan tuduhan-tuduhan di atas? Padahal hampir-hampir tidaklah Anda lewati satupun ayat dari Al-Quran, dari kitab Rabbik, dari Al-Quran, kecuali dia diakhiri dengan menyebutkan salah satu nama Allah atau salah satu sifatnya. Semisal firman Allah Ta'ala, Allah tutup ayatnya, Innallah ghafur rahim. Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Wa kana Allah aliman hakimah. Allah zat yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Wallah azizun duntiqam. Allah maha perkasa dan zat yang memiliki hukuman dan balasan. Wa'alamu anna Allah ya'lamu ma fi anfusikum fahdaruhu. Dan ketahuilah bahasanya, Allah tahu isi hati kalian. Maka takutlah kalian kepada Allah. Wa kana Allah qawiyan aziza. Allah maha kuat lagi maha perkasa. Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Sungguh Rabbmu adalah zat yang perkasa dan penyayang. Inna Allah kana alaikum raqiba. Allah mengawasi semua tindak tanduk kalian. Wallahu ghaniyun hamid. Allah zat yang maha kaya dan maha terpuji. Inna batasya rabbika lasyadid, sungguh siksaan Rabbmu itu keras. Innahu yubti'u wa yu'id, dialah yang memulai penciptaan dan mengulanginya dan mengembalikannya. Wa huwal ghafurul wadud, dia adalah zat yang maha pengampun dan zat yang maha al-wadud, zat yang penuh dengan cinta. Dul arsil majid, pemilik aras, dan dia adalah al-majidu, zat yang agung. Fa'alu lima yurid, dia bisa melakukan apa saja yang dia keinginkan. Maka tidaklah kita baca ayat kecuali hampir-hampir, meskipun tidak semua. Hampir-hampir setiap akhir ayat adalah nama atau sifat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Kenapa hampir-hampir setiap ayat ditutup dengan nama dan sifat Allah? Di sini disebutkan faedahnya, kullu dzalika, itu semua. Lima lihadzil asmaul husna. Dikarenakan nama-nama Allah yang terindah dan sifat-sifat Allah yang luhur itu min ta'thirin, itu punya pengaruh pada hati orang yang mengetahuinya. Maka dia pun merasa Allah mengawasi segala urusannya. Fayakmulu bidzalika haya'ahu. Sehingga karena dia merasa Allah mengawasi, maka sempurnalah rasa malunya kepada Allah. Dari Sa'id ibn Yazid al-Ansari, ada seorang yang mengatakan, wahai Rasulullah, beri aku wasiat. Maka Nabi mengatakan, aku wasiatkan kepadamu supaya engkau merasa malu kepada Allah sebagaimana engkau malu kepada seorang yang saleh dari tetanggamu, dari kaummu. Diatkan Imam Ahmad dan yang lainnya. Kata Al-Albani, hada wa hada isnadun jayidun, sanadnya jayid. Maka Nabi perintahkan, hendaknya seorang itu punya rasa malu untuk berbuat jelek kepada Allah Subhanahu wa taala, di samping rasa takut namun malu. Malu untuk berbuat jelek kepada, berbuat maksiat sebagaimana di depan orang yang saleh. Di depan orang yang saleh, orang yang kiai karismatik, kita malu macam-macam dan melakukan maksiat. Maka seperti itu rasa malu yang semestinya dimiliki oleh seorang muslim. Dia tentu malu, betul-betul malu, dia akan berani macam-macam ketika di depannya adalah orang saleh yang karismatik. Ya, tentu tidak akan neko-neko, tidak akan macam-macam. Maka demikian hendaknya rasa malu yang semestinya dimiliki oleh seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala, di samping rasa takut dan yang lainnya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan bahwa yakhthubun nas, ketika beliau menyampaikan ceramah dan khutbah di hadapan banyak orang. Beliau mengatakan, "Wahai sekalian kaum muslimin, malulah kalian kepada Allah. Maka demi Allah, zat yang jiwaku ada di tangannya. Inilah adillu hina adhabu ilal ghaid fil fada. Sesungguhnya, aku adalah terus menerus. Hina adhabu, ketika aku pergi ke tempat buang air besar, fil fada, di tempat yang terbuka." Ketika beliau buang air di tempat yang terbuka, maka beliau, karena malunya kepada Allah Subhanahu wa taala, mutaqanni'an bitsaubi, aku tutupi diriku dengan kainku, istihya'an mi rabbi azza wajal, karena malu kepada Allah azza wajal. Wallahu a'lam, mutaqanni'an di sini mungkin maknanya yang tepat adalah menutupi diri dengan kain. Berarti seluruh badannya, beliau enggak buka-buka aurat. Namun beliau berusaha untuk menutupi yang bisa ditutupi. Dari atas kepala sampai kemudian bagian bawah badan. Namun mutaqanni'an itu juga bisa artinya memakai qana', dan qana' artinya pakaian yang menutupi kepala. Mungkin dari sini, karena itu maka sebagian ahlul ilm kemudian dari pemaknaan tadi yang kedua, menganjurkan untuk pakai tutup kepala ketika buang hajat. Sebagaimana dikatakan oleh Abu Hamid Al-Ghazali di sebagian buku beliau, di antara adab buang hajat pakai tutup kepala. Ya, dan dikatakan di situ disebutkan berdasarkan perbuatan Abu Bakar. Berdasarkan perbuatan Abu Bakar. Di antaranya di saya baca ini di Manhajul Abidin karya Abu Hamid Al-Ghazali. Beliau katakan demikian. Nah, mungkin dan perbuatan Abu Bakar yang dimaksudkan adalah riwayat ini, athar ini. Dengan mutaqanni'an itu dimaknai dengan memakai tutup kepala. Namun jika kemudian kita lihat konteksnya, bahasanya adalah berkenaan dengan malu kepada Allah Subhanahu wa taala, malu untuk telanjang, malu untuk kemudian telanjang bulat. Dan Nabi mengatakan ketika ditanya oleh sahabat, wahai Nabi, ketika kami sendiri, bolehkah kemudian telanjang bulat-bulat ketika di kamar sepi sendiri? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Allah lebih layak untuk engkau malu padanya. Maka Nabi jawab dengan, engkau lebih layak untuk malu padanya. Nah itu, wallahu a'lam, ini berkaitan dengan hadis ini atau berkaitan dengan athar ini. Maka karena malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian ketika buang air besar di tempat terbuka, maka beliau pun menutupi dirinya dari atas kepala dan seterusnya yang bisa ditutupi tentunya. Ya, asar Abu Bakar ini diatkan oleh Ibnu Mubarak di kitab Zuhud, Ibnu Abi Syaibah, Hannad dalam juga kitab Zuhud, Abdullah Ibn Imam Ahmad di Zawaid Zuhud, Al-Khara'iti di Makarimul Akhlaq, Ibnu Hibban di Raudatul Uqala, Abu Nu'im Al-Asfahani di Hilyatul Awliya, Baihaqi di Syu'abul Iman, wa sahihun, dan riwayatnya adalah riwayat yang sahih. Walidhalika, oleh karena itu, maka Nabi SAW mengabarkan bahasanya seorang hamba tidak akan yubasir, akan melakukan sebagian maksiat kecuali manakala hatinya kosong dari iman saat dia melakukan maksiat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW, Nabi mengatakan, la yasni azani hina yasni wa huwa mu'min. Tidaklah beriman seorang yang berzina saat dia berzina. Tidaklah beriman seorang yang pencuri saat dia mencuri. Tidaklah beriman orang yang minum khamar saat dia minum khamar. Wa taubatu ma'rudatun ba'du. Namun pintu taubat itu terbuka ba'du setelah itu. Ikrimah mengatakan, aku bertanya pada Ibn Abbas, bagaimanakah tercabutnya iman dari orang para pelaku maksiat di atas? Qal, kata Ibn Abbas, hakadha, demikian. Wasyabbaqa, beliau silangkan jari-jarinya, kemudian beliau keluarkan. Demikian ketika iman itu menyatu dengan seorang hamba, demikian ketika iman itu lepas dari seorang hamba. Fa'intaba, jika dia bertobat dari mencuri dari zinanya, maka ada ilaihi hakadha. Maka dia iman itu kembali kepada dirinya, demikian. Wasyabbaqa, kemudian dia jalin di antara jari-jarinya. Oleh karena itu, tatkala Nuh berdoa, Nuh mendakwai kaumnya, lalu mereka tidak merespon dakwah Nuh, arafa, maka Nuh mengetahui bahasanya, annam utu, bahasanya mereka mengalami hal demikian, yaitu ingkar, min kibali, dari arah adami ma'rifatihim, karena mereka tidak mengenal keagungan Allah. Yang oleh Nuh disebut dengan waqar, dengan istilah waqar. Nuh mengatakan, malakum la tarjuna lillahi waqar. Kenapa kalian tidaklah tarjuna lillahi waqar? Artinya, la ta'lamu azamatahu, kata Ibn Abbas. Kalian tidak mengetahui dan menyadari keagungan Allah. Dalam riwayat yang lain, Ibn Abbas menafsirkan ayat ini dengan mengatakan, malakum la tu'adzibuna allaha haqqa azamatih. Kenapa kalian tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan? Wadhalikah, dan hal tersebut karena hamba, karena makhluk, seandainya mengagungkan Allah, maka dia tidak akan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, karena kebaikan seluruhnya di tangan Allah. Oleh karena itu, bagaimanakah mungkin seorang hamba atau mereka para hamba mengadu kepada selain Allah? Padahal Allah Ta'ala berfirman, wa min syai'in illa indana ghazainuhu. Tidak ada sesuatu pun kecuali perbendaraannya ada di sisi kami. Demikian yang kita baca kesempatan sore hari ini. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa sallallahu 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa salam wa akhuda wa ana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.